tepuk tangan. Tak kuasa ku menahan rasa haru di dada karena dirimu. Air mata bahagia menghiasi wajahku karena dirimu. Cintamu padaku terasa di hidupku. Kau limpahi selalu ku dengan berkatmu. Kau arahkan hidupku, kau bukakan jalanku. Tak hentiku berseru, ku bersyukur kepadamu Tuhanku. Ku bersyukur kepadamu Yesusku. Perjalanan hidupku selalu dapat ku tempuh karena dirimu. Rasa takut dan ragu semakin jarang ku kejar karena dirimu. Cintamu padaku terasa di hidupku. Kau limpahi selalu ku dengan Kau arahkan hidupku, kau bukakan jalanku. Tak hentiku berseru, ku bersyukur kepadamu Tuhanku. Cintamu padaku terasa di hidupku. Kau limpahi selalu ku dengan berkatmu. Kau arahkan hidupku, kau bukakan jalanku. Tak hentiku berseru,